Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'in. Setelah Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan udzur-udzur yang keliru dalam masalah umrah, sekarang beliau sebutkan adzar yang keliru dalam masalah sifat hajjihi sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi adzar alladziina wahimu fi sifati hajjatihi. Qala rahimahullah ta'ala, amma man qala innahu hajja hajjan mufridan lam ya'tamir fi. Adapun kekeliruan, yakni pendapat pertama yang keliru adalah yang menyatakan beliau haji ifrad, tidak umrah padanya. Fa udruhu udzur untuk yang berpendapat dengan pertama ini, ma fi sahihain an Aisyata annaha qalat kharajna ma Rasulillah sallam ama hajatil wada', kami keluar bersama Rasulullah di tahun hajatil wada', fa minna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin wa minna man ahalla bi hajjin. Ya, ada di antara kami yang ketika di Hudzaifah di Miqat ihlalnya dengan umrah, ada yang dengan haji dan umrah, ada yang dengan haji. Ya, ada yang tamattu, ada yang qiran, ada yang ifrad. Qala wa ahalla Rasulullah sallam bil hajj. Nah, Rasulullah sallam ahalla bil hajj. Wa qalu, kata mereka, hajj taqsim wa tanwi' sharih. Ya, pembagian oleh Aisyah yang jelas menunjukkan sharih. Ya, tegas bi ihlalihi bil hajj wahdah. Rasulullahnya ihlal dengan haji saja, ini ifrad. Wali muslimin anha dan bilad muslimin juga dan bilad muslim dari Aisyah dan Rasulullah SAW ahalla bil haji mufridan. Tapi sahih Bukhari dan Ibn Umar dan Rasulullah SAW labba bil haji wahdah. Tapi sahih Muslim dan Ibn Abbas dan Rasulullah SAW ahalla bil haji. Itu disebutkan, tidak disebutkan umrah. Tapi sahih Ibn Majan Jabir dan Rasulullah SAW afrad al haji. Tapi sahih Muslim anhu haridnya ma Rasulullah SAW la nanwi ilal haji. Lasna na'rifu al-umrah. Kami tidak niat haji. Kecuali haji, kami tidak tahu umrah. Abi Sahal Bukhari an Urwah bin Zubair qala hajja Rasulullah sallam qala fa akhbaratni Aisyatu anna awwal syai'in bada'a bihi hina qadima Makkah an tawaddu'a. Yang pertama kali beliau lakukan ketika datang Makkah adalah beliau berwudu, kemudian tawaf bil bait, kemudian tawaf di Ka'bah, thumma lam takun umrah. Kemudian hajja Abu Bakar radhiyallahu an, bahkan awal syai'in bada bihi at-tawaf bil bait. Thumma lam takun umrahnya tidak tahallul. Kemudian radhiyallahu anhu misal dzalik, yakni tawaf tapi tidak umrah, tidak tahallul maksudnya. Thumma hajja Utsman wa ra'aitu awal syai'in bada bihi at-tawaf bil bait, thumma lam takun umrah. Thumma Muawiyah wa Abdullah bin Umar qala thumma hajjtu ma abi Az-Zubair bin Awam. Fakana awal syai'in bada bihi at-tawafil bait. Tum lam takun umrah. Summa rawatu pada dalik Ibn Umar. Aku juga melihat yang berapa demikian Ibn Umar. Summa lam yanqudha umratan. Kemudian dia membatalkannya. Ya, sebagai umrah. Wahadi Ibn Umar indahum. Fala sa'alunahu. Ya, tidak bertanya kepadanya. Walahadun mimman mada. Ya, tidak satupun yang telah mendahului. Maka yabda'una bisya'in. Ya, tidak mereka memulai sesuatu wahini yata'una qdamahum awal minat tawaf bil bait. Ya, tidak ada awal yang mereka lakukan yang paling awal selain tawaf di Ka'bah. Thumma layahirun, kemudian mereka tidak tahallul. Ini syahidnya. Ketika tidak tahallul dianggap tidak umrah. Waqad ra'aitu ummi wa khalati, dan aku lihat ibuku, yani Asma, wa khalati ini takdumani ketika datang. La tabda'ani bisyai'in awala min labait. Tidak memulai sesuatu pun lebih awal ya di Ka'bah selain tatufani bihi. Beliau tawaf. Berdua tawaf. Thumma innahuma la tahillani. Juga tidak halul. Wa dahbaratni ummi anna halat hiya wa ukhtuha wa zubair wa pulan bi umrah. Ya. Falam memasahu arukna, karena mereka tahlul dengan apa namanya ihlal dengan umrah ketika selesai dari apa namanya tawaf, halu mereka pun tahlul. Itu dengan lapat-lapat ini dikira bahwasanya beliau tidak umrah karena tidak tahallul. Padahal masalahnya karena Rasulullah qiran dengan para sahabatnya. Kalau qiran tidak tahallul dari umrah. Qala Abu Sa'id Nabi Dauda qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hammad bin Salamah wa Wahib bin Khalid kilahuma an Hisham bin Urwah nabiyyana Aisyah qalat kharajna ma Rasulillah sallam muwafina li hilal Dzulhijjah. Kami berangkat bersama Rasulullah bertepatan dengan hilal Dzulhijjah. Pada maka Nabi Dzulhudzaifah ketika di Dzulhudzaifah ini miqatnya Ahlul Madinah. Dzulhudzaifah ya atau sekarang disebut juga Bir Ali. Bir Ali yakni miqatnya Ahlul Madinah. Qala man syaa'a an yahulla bi hajjin falyuhilla. Karena siapa yang ihlal ingin ihlal dengan haji, silakan dikira ihlal dengan haji. Man arada an yuhilla bi umrah falyuhilla bi umrah. Qala Sulaiman farada Wahib fi hadithihi bi anna qala anhu sallallahu alaihi wasallam fa inni laula anni ahdaitu lahlatu bi umrah. Kata Rasulullah sallam, kalau aku tidak membawa hadiyu, ahdait maksudnya suktul hadiyah. Sebenarnya dalam ayat lain yakni asuku tasuktul hadiyah. Hidayah di sini maksudnya hadiyu di sini hadiyu, bukan hadiyah tapi laula ahdaitu laula anni suktul hadiyah. Maksudnya, kalau aku tidak membawa hewan kurban, tidak membawa hajju, la halal tu bi umrah, aku pun akan berihlal dengan umrah. Maqala al-akhar, wa amma ana wa uhillu bil hajj. Fa sahha bi majmu'i riwayatain annahu ahalla bil hajji mufridan. Ini beberapa riwayat yang dipegang oleh sebagian yang keliru yang menyatakan Rasulullah haji ifrad. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fa arbabu hadzal qaul udhruhum zahirun kama tara. Kata beliau rahimahullah, ya, orang-orang yang berpendapat dengan pendapat pertama ini, yang keliru, yang menyatakan beliau haji ifrad, udur bagi mereka zahir. Jelas, sebagai kamu lihat, karena ada riwayat-riwayat yang seperti itu. Walakin ma udruhum bihukmihi wa khabarihi aladhi hakama bihi alamsih. Wa akhbar anha biqali suktul hadiyya wa qarantu. Tetapi, tidak ada udzur bagi mereka terhadap dalam hadis yang isinya adalah hukum Rasulullah, berita Rasulullah belum menghukumi atas dirinya, belum mengabarkan tentang dirinya, biqaulihi suktul hadiya wa qarantu. Karena aku membawa kurban dan aku haji qiran. Nama haji qiran itu umrah. Iya. Qala juga tidak ada udzur bagi mereka dengan khabar wa khabar man huwa tahta batni naqatihi, berita dari orang yang berada di bawah unta Rasul, wa aqrabu ilaihi hina idzin min ghairihi, yang lebih dekat kepada beliau dibandingkan selainnya, bahwa min asdaqin nasi yasma'uhu, dan beliau adalah orang yang paling jujur mendengar ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqul Rasul berkata, labbaik bihajjatin wa umratin. Iya, yang menunjukkan apa haji? Apa? Qiran. Haji dan umrah. Juga, wa khabar man huwa a'lamun nas bi anhu. Ini Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Juga, tidak ada uzur bagi mereka terkait dengan hadis. Orang lebih tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan haji Rasul yaitu Ali bin Abi Talib. Hina yubiru anna ahalla bihima jami'an walabba bihima jami'an. Ya, karena Ali bin Abi Thalib mengabarkan Rasulullah SAW itu ahalla bihima ibil hajj wal umrah jami'an walabba bihima jami'an. Dan saya sudah nukil, sehingga ketika datang dari Yaman, Ali heran melihat Fatimah padahal tahallul, Rasulullah tidak. Ya, karena Fatimah hajinya haji tamattu, Rasulullah SAW kiran. Qala wa khabar zawzatihi Hafsah bi taqririhi laha ala annahu mu'tamirun bi umratin lam yatahilla minha wa lam yunkir dhalika 'alayha bal saddaqaha. Juga iya, berita dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam Hafsah ketika sama takrir beliau bahwasanya beliau itu haji, bahwasanya beliau mu'tamir umrah dengan beliau umrah dengan umrah yang tidak tahallul. Tidak, beliau tidak mengingkarinya, belum membenarkannya. Yani Rasulullah SAW haji qiran, sehingga walaupun umrah beliau tidak tahlul dari umrahnya. Wajabah bi anna ma dzalika hajjun. Wa sallallahu alaihi wasallam yukiru ala batilin yasmahu aslan bal yunkiruhu. Ya. Rasulullah tidak akan mengingkari, beliau tidak mengingkari ucapan Hafsah yang menyatakan beliau umrah dan tidak tahlul, bahkan membenarkannya. Tapi beliau menjawab bersamaan dengan itu beliau juga haji. Jadi haji bersama dengan umrah ini qiran. Rasulullah SAW tidak akan pernah membiarkan kebatilan yang beliau dengar sama sekali. Kalau seandainya keliru akan beliau ingkari. Nah, sehingga walaupun hadis-hadis di atas yang dibawakan Ibnu Qayyim itu zahir yang menunjukkan hari Rasulullah ifrad, tapi ada hadis-hadis lain yang jelas menunjukkan Rasulullah SAW itu haji-haji qiran beliau umrah. Yang pertama, ucapan Rasul suktul hadiyah wa qarantu. Yang kedua, ucapan sahabat menukil ucapan Rasul beliau menyatakan labbaik bihajatin wa umratin. Yang ketiga, ya, ucapan Ali bin Abi Thalib, orang yang paling tahu tentang Rasul ketika haji, beliau menyatakan Rasul itu haji qiran. Ya, ihlalnya kelebihannya haji dan umrah. Dan yang keempat, berita dari istri beliau, Hafsah radhiyallahu anha, yang menyatakan Rasul itu umrah, tetapi tidak tahallul. Rasulullah mentakrirnya. Itu empat dulu. Namallahu a'lam. Assalamualaikum.